Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiba mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi tentang ru'yu, akal logika dan kedudukannya di dalam pandangan syariat. Perkaranya ada dua pilihan. Ima orang itu mengikuti wahyu atau yang mereka istilahkan nakli, atau dia mengikuti ro'yu atau yang mereka istilahkan al-aqli, dalil aqli. Kata Imam Yunus Ibn Thari As-Saqafi rahimahullah, beliau berkata, nazartu fil amr fa idza huwa al hadis war ra'i. Ketika aku pelajari, aku amati, perkaranya ada dua pilihan dalam orang itu beragama. Imma dia itu mengikuti hadis, dalil nakli, tiap urusannya dia kembalikan kepada dalil, nusus, dasarnya apa. Atau yang kedua, dia dalam beragama kembali kepada ro'yu, al-aqli. Fawajatu fil hadith, kata Yunus Ibn Thari rahimahullah, ketika aku mempelajari dengan seksama hadith, asar, riwayat-riwayat yang ada, isinya di situ yang aku dapati zikrur rab, zikra rabbi wa rububiyatahu wa zikra al-arshi wa sifat al-jannah wa nar. Yang dibahas itu tentang Allah, tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, nama dan sifat kebesarannya. Yang dibahas adalah Allah. Kamu semakin dikenalkan dengan Allah. Penjelasan tentang arsy, bagaimana sifatnya. Penjelasan tentang surga, tentang neraka, azabnya, penghuninya, penjaganya dari malaikat. Itu yang ada di dalam hadis. Penjelasan tentang para nabi, para rasul dalam dakwahnya kepada kaumnya, penjelasan halal, haram, anjuran untuk silaturahmi, keutamaannya, begini-begini, pahalanya, dan seterusnya. Atau larangan yang haram, muamalah ini gak boleh, ini dosa, maksiat. Kata Imam Yunus Ibn Thari, wajadtu jima'al khair fihi, maka aku dapati induk dari segala kebaikan ada di dalam syariat, ada dalam dalil naqli, ada di dalam hadis, dalam sunnah. Induk-induk kebaikan, perkara-perkara yang mengajari dan mengajak kepada kemuliaan tadi, contoh-contohnya. Wa nadartu fir ra'i, lalu aku pun coba mempelajari ra'yu, mengamati. Fa idza fihi al makru wal hiyal wal khadi'atu wa qati'atu rahim, ternyata di situ dalam ra'yu ada makar. Orang diajari untuk bisa makar. Ada tipu daya, tipuan, memutus silaturahmi, permusuhan dan kebencian, semua itu diajarkan di dalam ra'yu. Hadis enggak ada yang ngajari demikian, sebaliknya kemuliaan yang ada. Fawajatu jima' syarfi, maka aku mendapati induk-induk kejelekan ada pada ra'yu. Orang diajari berani dalam syariat, orang diajari berani bermaksiat, berani meninggalkan ketaatan, ibadah, ra'yu. Disebutkan pula oleh Imam Ahmad Ibnu Syabuyah, man arada ilmal qabr fa'alaihi bil athar, wa man arada ilmal khubzi fa'alaihi bil ra'i. Kalau kamu menginginkan ilmu kubur, maka athar wajib bagimu pelajari. Kalau kamu menginginkan dunia, pegangi pula ilmu dunia itu. Beliau katakan arada ilmu khulubz, yang berharap ilmu tentang roti, resepnya bagaimana, adonannya seperti apa, bagaimana cara memasaknya dan seterusnya, maka hendaknya kamu belajar ra'yu. Arti dari pernyataan Imam Ahmad Ibnu Syabuyah ini, kalau kamu menginginkan akhirat, jika akhirat itu segala-galanya bagimu, maka pelajari oleh kamu riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, syariat, tafsir, kaidah-kaidah dan yang semisalnya. Tetapi jika yang kamu inginkan selain daripada itu, kamu ingin kedudukan, kamunya ingin kehormatan, ingin duniawi dan semisalnya, maka ra'yu yang akan membantu kamu untuk itu. Ra'yu ilmunya ahli dunia, untuk mendapat fasilitas dunia yang dia peroleh, berbeda dengan syariat, mengajari akhlak mulia, tawadhu, ingat akhirat, bakti pada orang tua dan yang lain-lainnya. Jelas berbeda apa yang diwariskan ilmu naqli dengan ilmu akli, ra'yu dengan hadis. Terkadang kamu jumpai seseorang disampaikan padanya puluhan hadis pun tetap enggak mau bergeming dari ra'yunya, karena dia tahu ini miliknya fulan, ro'yunya seseorang yang dia anggap pintar atau ahli, gak mau dia lepas padahal dia tahu salah. Yang menasihati dia yang lebih benar, lebih betul. Tapi begitulah ro'yu. Pernyataan Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala ini juga disebutkan oleh Imam Ibn Shabuya, Ahmad Ibn Shabuya, bahwa kalau kamu menginginkan dunia, enggak bisa kamu dapati dengan ilmu syariat. Ilmu syariat mengajari kamu takwa, mengajari kamu iman dan amal saleh, menghormati Allah, menghormati Rasulnya. Adapun ilmu khubuz, ilmu roti, artinya yes, duniawi. Kamu ingin keuntungan dan harta benda, ya ro'yu itulah yang akan membantu kamu untuk mendapatinya. Wahakadha. Tentunya akhirat menjadi tujuan bagi seorang muslim. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang sering mereka dengungkan para tokoh-tokoh liberal, yang sering mereka suarakan adalah perkara hurriyatut ta'bir atau hurriyatut tadayyun, hurriyatur ra'yi, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat semaunya. Orang gak boleh dikekang, orang gak boleh kolot. Islam itu gak kolot, kata mereka. Kalau orang harus dibatasi, gak boleh bicara kecuali dengan dalil. Segalanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalau seperti itu, sempit dan kolot Islam ini, kata mereka. Orang terkungkung dan tidak bebas, kata para liberal ini. Dasar pemikiran ini pun jika diamati kembalinya kepada musuh-musuh Islam dari Yahudi dan Nasoro, bukan dari Allah dan Rasulnya, bukan dari para sahabat dan para tabi'in, berasal dari orang-orang kufar, sekularisme atau Yahud dan Nasoro, orang-orang yang memang jauh dari bimbingan akidah dari langit, jauh dari akhlak-akhlak terpuji, akhlak mulia yang diajarkan Allah dan Rasulnya. mereka sebagai sumber dan awal mula munculnya pemikiran ini. Kalau saja orang mau berpikir, mau objektif, pastilah akan dia dapati bahwa kebebasan yang sesungguhnya ada di dalam Islam, dalam syariat ini, agama Allah, yang memang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari gelapnya kejahilan, kekufuran, syirik, akhlak hina, kepada iman, tauhid, dan akhlak-akhlak yang terpuji. Kebebasan yang hakiki justru ada di dalam Islam semata. Tetapi syaitan dan bala tentaranya justru menginginkan bagaimana manusia itu tetap dalam penjajahannya, menjadi kaki tangan syaitan dan budaknya, tunduk menghamba kepada segalanya selain Allah dalam kehinaan. Maka hurriyah, hakikat kemerdekaan dan kebebasan umat manusia, individu maupun masyarakat, hanya mereka dapati ketika mereka ikuti agama Allah dengan syariatnya yang adil, mereka taati ajaran-ajaran syariat, yang karenanya itu menjaga lima perkara pokok dalam kehidupan yang harus dijaga. Agama jaga, makanya sampai ada hukuman mati. Nah, ketika orang merubah atau mengganti agamanya, dia merusak agama. Yang kedua, nyawa, darah. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, akal. Makanya diharamkan minuman keras, judi, karena merusak akal orang, kesadarannya. Jadi kalau orang gila tidur di pinggir jalan karena mabuk semalam. Al-Muhim, yang kelima, menjaga harta benda dan kekayaan mereka. Syariat yang mengajarkan semua itu kepada mereka, ditanamkan nilai-nilai kejujuran, amanat, keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, da'wa ilallah bil hikmah wal madatil hasanah. Sekaligus kamu bencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan yang keji dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan. Itu definisi ringkas yang mereka sebutkan tentang misi fiqih atau syariat yang mulia ini. Adapun seruan-seruan lain dari selain Islam, baik itu dari tokoh liberal ataupun induknya dari kufar, orang-orang kafir, enggak akan kamu dapati ajaran-ajaran mulia semacam itu. mana kamu pernah dapati, apalagi orang-orang liberal yang belakangan ini mengajarkan akhlak, terpuji, bakti anak kepada orang tuanya, apa yang harus dia lakukan, kewajiban suami kepada istri, hak-hak yang dia boleh ambil, apa batasannya, itu hanya syariat yang ajarkan. Ro'yu sebaliknya, seperti kata Ibnu Syabuyah tadi, dunia yang diajarnya, harta benda. Dalam syariat pula pembebasan dari kemusyrikan dan peribadatan kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat apapun juga. Akhlak dan muamalah hasanah itu yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan muslimin untuk pegang dan mengambil agamanya itu dengan serius, sungguh-sungguh. Firman Allah terkait ayat ini, ya Yahya khudil kitab biquwwah, biquwwah, ambil kitab itu wahai Yahya dengan kekuatan, artinya serius, sungguh-sungguh kamu jalani apa yang diperintah Allah dan Rasul, bukan main-main dalam beragama, gak boleh la'ab. Akan mengganggu dan merusak para ulama dan masyaikh. Ini kandungan masing-masingnya. Demikian pula hendaknya setiap mukmin mengingat di dalam lubuk hatinya bahwa Allah tidak menciptakan mereka sia-sia, dibiarkan begitu saja, tetapi diciptakan untuk mereka beribadah kepadanya, tujuan besar. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Tidak kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sia-sia. Enggak batil semua itu. Agar tidak ada dugaan jelek kepada mukminin, dugaan jelek kepada Allah bahwa Allah menciptakan mereka sia-sia, wis terserah mau berbuat apa, mau milih yang mana. Lah, batil itu. Allah mewajibkan, memerintahkan mereka untuk memilih, mencari kebenaran. Demikianlah, karena syariat memang hanya milik Allah, Islam ini dalam Al-Isra atau maaf Yusuf ayat 40, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Hukum itu hanya milik Allah dan Allah perintah untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya padanya. Di Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu telah mewajibkan untuk kamu menendang, untuk meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah, untuk kamu ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Perselisihan apapun pada kalian, hukumnya kembali hanya kepada Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Ataukah mereka punya tandingan dan sekutu dalam agama ini, mensyariatkan untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah. Di Al-A'raf 157 Allah pun berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Mereka yang mengikuti Rasul yang Nabi yang buta huruf ini, yang mereka dapati tertulis itu di dalam kitabnya Taurat maupun Injil, Nabi ini merintahkan mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang tayyib-tayyib, yang baik. Nabi itu haramkan kepada mereka yang kotor dan jelek, menjijikan. Dan Allah letakkan dari mereka beban berat yang dulunya terbebani kepada saudara-saudara kita. Beban yang dulunya dibebankan kepada umat-umat sebelum ini. Kalau ini tuntunan Quran, nusus nas-nasnya liberal, menyerukan sebaliknya. Liberal dan yang terlahir netas darinya, kebebasan beragama atau seruan toleransi beragama, semua agama sama, orang bebas milih, bebas berpikir, bebas bicara, membolehkan tentunya pensyariatan walaupun bukan dari Allah, membolehkan syirik kepada selain Allah karena sama bagi mereka agama, gak ada beda. Yang ini nyembah salib, itu nyembah bebatuan, ini menyembah apa, patung, sama baiknya, gak boleh disalahkan. Gak boleh kamu muslim menganggap Islam yang paling benar sendiri. Sehingga bagi mereka boleh syirik, waliyadzubillah, kekufuran, perbuatan keji yang tampak dan tersembunyi, boleh orang bicara atas nama Allah tanpa ilmu, boleh berdebat walaupun untuk menggugurkan kebenaran. Itu seruan-seruan liberalisme. Makanya mereka jengkel sekali dengan yang mereka sebut sebagai Wahabi, para ahlu sunnah, karena mereka lah orang-orang yang lantang menyuarakan tauhid, memerangi syirik dengan berbagai bentuk dan macamnya. Wajiban muslim untuk yakin bahwa Allah tidaklah mensyariatkan untuk mereka kecuali yang bermanfaat dan maslahat untuk mereka. Tidaklah Allah syariatkan sesuatu kecuali yang membahagiakan mereka, dunia dan akhiratnya. Tidaklah Allah haramkan kecuali yang memang itu madharat dan merusak mereka. Merusak hatinya, merusak akhlaknya, merusak kehidupannya, merusak dunia dan akhiratnya. Itu sifat perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah harus kita imani. Maka tidak ada kebaikan, tidak ada kesempurnaan kecuali telah disyariatkan Allah untuk umat ini. Tidak ada kejelekan kecuali pula telah diharamkan dan dilarang dari umat ini. Maka yang jadi pertanyaan, kita keheranan. Apa misi sesungguhnya kalau begitu? Para tokoh liberalisme dan yang semisalnya menuntut untuk adanya kebebasan, adanya agama itu semau orang memilihnya. Tidak ada ketentuan, tidak ada paksaan, tidak harus Islam. Nah, tentunya semua ini yakhdim, mereka berkhidmat dan melayani musuh-musuh Allah yang ingin memporak-porandakan dan menghancurkan cahaya Islam dan perjuangan kaum muslimin. Belum lagi para orang-orang liberal dan yang menyenanginya mendambakan kemodernan atau kemajuan zaman dalam tanda kutip yang hanya merusak dan merugikan mereka. Bukannya kecanggihan itu dia ambil untuk membantu iman dan ibadahnya kepada Allah. Tapi sebaliknya, membantu dia untuk bermaksiat dan berani terhadap syariat Allah. Kata para ulama salaf, kullu ni'matin la yaziduka minallah illa bu'da fahiya laka baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, maka itu bala, cobaan berat, bencana bagimu. Karena itu kenikmatan, tapi bukannya kamu semakin dekat kepada Allah semakin jauh. Apalagi di masa seperti sekarang, ya, hampir gak ada orang yang tidak memegang yang namanya Android, gadget, smartphone. Nah, semua orang pegang. Mereka istilahkan dunia ada di genggamanmu. Kamu mau melihat, mau mendengar, mau membuka segala sesuatunya bisa. Tanpa diketahui orang bahkan. Di tanganmu. Dipermudah begitu. Dulu, gak usah jauh-jauh, mungkin berapa, 5 tahun kemarin kah atau 10 tahun. Gak semudah ini. Allah Allah, kalau orang pun mau melakukan, mau ngelihat yang macam-macam, yang enggak-enggak, harus ke warnet dulu. Mungkin jauh, enggak dekat dengan rumahnya. Mungkin waretnya tutup, gak bisa dia. Tapi sekarang, di dalam rumahmu, dalam keadaan kamu berbaring tidur, para sahabat diuji oleh Allah dalam keadaan kita tahu mereka orang-orang yang Arab ini gemar sekali berburu. Untuk mengejar atau mendapati buruannya, sampai mereka berkuda, ahli memanah. Di saat mereka ihram, sedang menjalankan ihram, tentunya dilarang oleh Allah saat ihram seseorang itu untuk berburu. Tapi subhanallah diuji di saat mereka ihram. Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kalian dengan sesuatu yang diambil oleh tangan kalian dari buruan, agar Allah tahu siapa yang takut kepadanya dalam keadaan ghaib. Itu disebutkan dalam tafsir, buruannya yang mendekat ke dia, rusa atau apa misalnya, buruannya yang mendatang, mendekat. Sementara mereka ahli berburu, senang sekali dan makan-makan binatang buruannya. Di saat ihram, sedang umroh atau haji, gak boleh. Godaannya malah binatang buruannya ini mendekat ke dia, makan rumput atau apa. Yang disebutkan dalam ulama tafsir, seandainya mereka pegang dengan tangan kosong aja bisa, gak perlu alat, gak perlu senjata. Kalau di alam liarnya kan mereka harus panah dulu, harus ditombak. Ini begitu dekat dan begitu banyaknya, kalau seandainya di kena sudah bikin apa, gemes, penasaran, dekat dengan dia. Tapi saat itu justru nggak boleh dia berburu. Sekarang sesuatu itu ada di tangannya, ada dalam genggaman dia. Fitnah, cobaan dan ujian, segalanya bisa dia lihat, segalanya bisa dia dengar. Agar Allah tahu siapa yang takut kepadanya dalam keadaan ghaib. Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban seorang muslim untuk mengingat dan menyadari bahwa kesempurnaan hanya ada dalam agamanya. Kesempurnaan hanya ada dalam syariat dan sunnah Rasulnya. Selain itu gak akan kamu dapati di liberal, di demokrasi, di sistem-sistem yang lain. Di mana ada pengajaran di hukum pasal keberapa, ayat keberapa disebutkan terperinci, Masya Allah. Mana ada larangan membentak orang tua, gak boleh, suami, istri, begini, begini, begini, begini. Buang hajat, diatur. Gak boleh pakai tangan kanan, gak boleh membelakangi atau menghadap kiblat, gak boleh pakai tulang, gak boleh pakai kotoran. Nah, sholat harus begini, begini, begini, tata caranya. Zakat, puasa, dan yang lain-lainnya. Kalau bukan dari Islam, dari mana semua ini? Di mana ada? Kamu akan dapati di mana? Utuh, sempurna, dan terperinci, lengkap dari Allah dan Rasul SAW. Makanya kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, famahma ibtaghayna al-izzata bighairihi adallanallah. Kita ini umat yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari-cari kemuliaan dari selain Islam, akan dihinakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum wa la nisa' min nisa' asa yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Ayah, wahai orang beriman, jangan sebagian kalian memperolokkan sebagian yang lain. Jangan sebagian wanita memperolokkan sebagian wanita yang lain. Mungkin itu lebih baik dari kamu. Jangan memberi gelar atau julukan yang jelek. Nah, dan semisalnya, utuh. Begitu mulianya jika saja muslimin tahu dan menyadari keagungan agamanya. Tapi banyak dari mereka tidak menyadari. Beranggapan malah justru yang baru-baru inilah yang sempurna, yang luas. Sebaliknya, gak ada nilai-nilai luhur, akhlak-akhlak mulia, gak ada sama sekali. Allah dengan rahmatnya mengajarkan semua itu kepada mukminin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan nilai syariat itu diangkat sedemikian rupa hingga Rasulullah sebutkan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha yubghidul fahishal badi. Tidak ada yang lebih berat di timbangan Allah di akhirat dari akhlak yang baik. Akhlak mulia sangat memberatkan timbanganmu, timbangan kebaikan. Dan Allah sangat benci kepada orang yang kotor ucapannya, gak terhormat, badhi, dan lisannya, lisan kotor dan jelek bicara ini itu, atau yang menyakitkan hati, Allah benci. Hadis diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, bangga seharusnya setiap mukmin dengan agamanya yang diturunkan oleh Allah. Allah sebutkan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan selalu jalan keluar baginya, makhraj. Kalau saja dia berbuat, melakukan yang diperintah Allah dan diperintah oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Intinya barakallahu fikum, bahwasanya tidak bisa disamakan Islam yang begitu mulia dengan agama yang lain. Allah ancam, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu annar. Jika dia mati kafir, syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Mas'alullah al-afiyah wassalamah. Dekatlah dan terus sibukkan diri kita dengan ilmu, karena itu bekal menghadapi berbagai macam fitnah, syubhat yang tidak ada henti-hentinya. Terus ahlul fitnah dan yang bersamanya memusuhi Islam, memborbardirnya dengan syubhat-syubhatnya. Tapi agama milik Allah, Allah pasti jaga dari segala tipu daya dan keanehan mereka. Anehnya mereka nuntut toleransi, toleransi, toleransi, toleransi. Sama, gak boleh anggap benar, gak boleh menyalahkan pihak lain, gak boleh mengecam pihak lain. Yahudi saudara kita, Nasara saudara kita, kufar semua saudara kita, kata mereka. Cuman satu yang mereka gak bisa, Wahabi. Tidak ada kata saudara baginya. Yahudi pun masih saudara, Nasrani pun masih saudara, dan kufar lain dengan agamanya, Hindu, Buddha mungkin atau yang lain, saudaranya. Tapi Wahabi musuh yang begitu sangat. Cukup menunjukkan bagi orang objektif penyimpangan dan kesesatan mereka, maka suara mereka yang sumbang ini biarkan. Mereka mau berbicara apa, biarkan mereka mau berbuat apa. Bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, masyarakat kita yang mampu kita sampaikan nasihat dengan ilmu, dibentengi ilmu syar'i. Dengan yakin dan dengan kesabaran, Allah Ta'ala alam, kita persiapan salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.